Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang syirik membatalkan amal. Pernahkah Anda kehilangan file data berharga hasil kerja keras Anda selama berhari-hari atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun? Bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Sedih bukan? Terkadang seseorang berani untuk membayar jutaan rupiah asal file tersebut kembali. Saudaraku, syirik adalah dosa besar yang bisa membatalkan amal seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kun minasyakirin." Dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu bahwa apabila kamu berbuat syirik maka sungguh akan batal amalanmu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka sembahlah Allah saja dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65 sampai ayat yang ke-66. Di dalam ayat ini disebutkan seorang nabi pun akan batal amalannya apabila ia berbuat syirik. Oleh karena itu, jagalah amalan yang sudah Anda tabung bertahun-tahun. Jangan biarkan amalan Anda hilang begitu saja karena kejahilan Anda terhadap tauhid dan syirik. Terkadang sebuah perbuatan yang kita anggap biasa bisa menghancurkan amalan sebesar gunung dan belum tentu ada waktu lagi untuk menabung kembali. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.